yang di sana yang berjiwa lemah mendekat padaku, raih tanganku karena ku di sini pantang menyerah. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat dan takkan terkalahkan. Time to make it right, to get everything tonight, and fight for your right. Let the music take control, let the music take your